Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar, sahabat-sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan episode menjawab fitnah dengan fakta. Ini adalah perjumpaan kita pada episode yang ke-12. Pada episode yang ke-12 ini kita akan bicara tentang kita berujukan salafi dalam mengingkari atau menolak ilmu kalam, ya. Sedikit sebelum kita menyebutkan referensi tentang masalah ini atau kitab-kitab ulama yang bicara tentang hukum mempelajari ilmu kalam, pertama kita jelaskan dulu bahwa semua fitnah yang terjadi di dalam umat ini yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pertama sumbernya adalah karena ilmu kalam. Dan ini bisa antum cek dalam pelajaran kita tentang pelajaran sejarah faedah-faedah dalam sejarah Islam tentang biografi Imam Ahmad. Dan fitnah jadi di masa Imam Ahmad itu almulanya adalah bagaimana ahlul kalam di kalangan Mu'tazilah menguasai kekuasaan, mereka tidak punya toleransi, yang biasanya mereka sekarang mengaku kita harus toleransi. Aslinya orang kalam itu adalah mereka-mereka orang yang tidak toleransi. Seperti terjadi di masa Mun, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengalami penyiksaan dan penindasan, ya, gara-gara ahlul kalam. Nah, jadi sebetulnya perdebatan yang dalam asma sifat itu sumbernya semua dari ahlul kalam. Karena sebelum terjadi munculnya ilmu kalam itu tidak pernah ada perdebatan masalah asma sifat. Ya, maka inti utamanya, maka banyak sekali bid'ah yang muncul gara-gara ilmu kalam ini. Ya, oleh sebab itu kita akan melihat nanti bagaimana ulama sangat mengharamkan, melarang mempelajari ilmu kalam itu. Nah, jadi kan sudah diakui oleh mereka yang viral memfitnah dakwah salafi, dakwah salafiyah atau dakwah mereka cap sebagai wahabi bahwa mereka ada orang yang punya logika, yang mereka maksud logika-logika, metode-metode itu adalah ahlul kalam. Semuanya adalah maksudnya adalah metode dan yang dipakai oleh ahlul kalam. Belum hidup ini tadi. Jadi metode-metode yang dipakai oleh mereka itu semua bergantung kepada filsafat, kemudian ilmu mantik kemudian atau ilmu kalam. Jadi ada kaidah-kaidah yang mereka pakai dalam hal seperti itu. Itu yang dimaksud oleh dia mengatakan bahwa Abul Hasan Asy'ari membuat sebuah apa namanya kata dia di dalam penyampaiannya bahwa itu adalah metode membuat sebuah metode dalam memahami apa namanya ayat-ayat mutasyabihat dan seterusnya. Kita lihat betul banyak nanti larang-larang para ulama salaf tentang mempelajari ilmu kalam ini, ya, baik di dari kalang mazhab yang empat termasuk Imam Syafi'i ini akan kita dengarkan bagaimana pandangan beliau tentang hal ini, ya. Jadi intinya mereka-mereka yang selama ini mengatakan bahwa kita menggabungkan antara akal dengan pikiran segala macam, semuanya adalah yang dimaksud mereka adalah di mana mereka dalam mengotak-atik wahyu itu dengan memulai dua konsep. Pertama, mereka membagi nas ini ada yang namanya kata dari mereka adalah yaitu mereka sebutkan qati'ah tersebut wa zonnya dilalah. Qati'ah tersebut bagi mereka adalah ayat Al-Quran dan hadis tawatir. Tapi dilalahnya kata mereka zonniyah. Supaya apa? Mereka bisa untuk mentakwil. Kemudian kalau hadis mereka sudah tolak. Dan ini pengakuan dari Kiai Ir sendiri mengakui bahwa mereka tidak memegang hadis ahad dalam akidah. Nanti ada jawaban untuk hal seperti ini, tapi secara ringkas kita katakan, dia kalau buka kitab-kitab akidah ulama, tidak ada yang menolak hadis ahad. Seperti yang kita sebutkan pada episode yang ketiga dan keempat, buka kitab-kitab akidah itu, semua ulama berhujjah dengan hadis ahad. Termasuk Imam Baihaqi yang dia pegang kitab seperti Itiqad, Asma Sifat, ya, Syu'abil Iman, itu penuh dengan hadis ahad. Ya, penuh dengan hadis ahad. Ya, dia memang satu metode mereka adalah mencari pendapat-pendapat yang mungkin atau perkataan ulama yang mungkin mereka tahrif, yang mungkin mereka godok, mereka otatik untuk mendukung paham mereka. Jadi membawakan definisi hadis tentang ini. Dan kita kalau lihat ulama hadis tidak ada menolak hadis ahad. Seluruh persoalan agama tidak ada. Karena sebagian besar masalah akidah itu terdapat dalam hadis ahad. Kalau ditolak, maka sebagian besar dari masalah akidah akan tertolak. Lihat kitab Tauhid banyak dalam Imam kitab Tauhidnya dalam Sahih Bukhari itu sudah hadis ahad. Sudah hadis ahad kok. Ya. Jadi itu nanti akan kita kupas dalam episode atau tidak perlu ya, mungkin sudah kita jawab lah, tidak perlu repot ada hal itu sudah jelas menyelesaikan menyahat salaf tidak ada antara mereka menolak hadis dalam masalah akidah kecuali ahlul kalam, iya ahlul kalam iya. Taib, itu sedikit. Jadi fitnah yang terjadi tengah umat itu, mu'alih alam ini punya kelompok, ada Jahmiyah yang pertama muncul, kemudian muncul Mu'tazilah, kemuncul Qullabiyah, kemudian ada Syairah, Maturidiyah. Nah, semua ini disebut Ahlul Kalam. Kalau kita lihat, Ahlul Kalam ini saling kontok-kontok, saling bantah-bantah antara mereka. Maka manhaj mereka dan mengkaji asma' sifat itu berantakan, amburadul, bingung mereka. Nanti akan kita sebutkan nanti perkataan-perkataan Ahlul Kalam yang bingung setelah mereka belajar ilmu kalam. Ya, ini kita akan sebutkan nanti. Pertama kita akan sebutkan referensi, kemudian cuplikan dari perkataan para ulama tentang ilmu kalam. Kemudian kita akan kemukakan penyesalan-penyesalan dari ulama kalam dalam mempelajari ilmu kalam. Ya, tenang. Baik, teman-teman, kita akan mulai dulu dari kitabnya. Ini ada kitab Enjilid. Cukup besar ya, untuk lihat ini. Bukan hal yang... ini kitab 6 jilid, 7 jilid dengan fihrisnya, dengan indeksnya ya. Itu karang siapa? Karangan Abu Ismail Al-Harawi. Al-Harawi yang wafat pada tahun 481 Hijriah. 481 Hijriah. Di sini beliau mengulur berbagai pendapat dan perkataan-perkataan para ulama, termasuk dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah beliau pas ini. Nih. Ya, Allah kepada mereka-mereka yang selama ini mengagung-agungkan ilmu kalam, mantik macam, baca kitab ini. Baca kitab ini, ya. Kalau terlalu besar, ada kitab yang kecil. Tenang, ada kitab yang kecil, yaitu umpamanya kitab Tahrim an-Nadhar fi Kutubil Kalam, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Karangan Imam Qudamah Al-Maqdisi, ya. Ini kitab beliau. Yaitu haramnya melihat kitab-kitab kalam. Kita kata karang Ahlul Kalam. Yang ini, kalau ini tadi 481 Hijriah, dan beliau ini Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam. Ini Zamul Kalam wa Ahlu. Zamul Kalam wa Ahlu, karya dari Imam Abu Ismail Al-Harawi. Kalau ini adalah karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Beliau wafat itu tahun 620 Hijriah. 620 Hijriah sebelum Ibnu Taimiyah juga ya, sebelum Ibnu Taimiyah. 620 Hijriah, jadi Ibnu Taimiyah lahir 661. Kalau ini jauh, ini belas tahun, ini abad kelima, 481 Hijriah. Ini Zamul Kalam wa Ahlahu. Ya, Zamul Kalam ya, wa Ahlahu. Oh, wa Zamul Kalam wa Ahlihi. Ya, min kitab Zamul Kalam wa Ahlihi. Ini Zamul Kalam wa Ahlihi, karangan apa? Abu Ismail Al-Harawi. Yaitu wafat tahun 481 Hijriah. Ini karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 620 Hijriah. Taib. Kemudian ada kitab lagi, yaitu Al-Jam Al-Awan Al-Ilm Al-Kalam. Karangan siapa? Imam Al-Ghazali. Al-Jam Al-Awan Al-Ilm Al-Kalam. Di sini Imam Al-Ghazali menukil pendapat-pendapat para ulama. Ya, dia tanya. Ya, kita enggak sebutkan semua-semua di sini. Ya. Di sini babul awal. Fi syarhi i'tiqad salaf fi hadhihi al-akhbar. I'lam anna al-haqq as-sari' alladhi la nira'a fihi 'inda ahli basair huwa madhhabus salaf. Apa kata Imam Al-Ghazali bab yang pertama ini, fi syarhi i'tiqad salaf fi hadhihi al-akhbar. Dalam akhbar maksudnya asma' sifat lah ya, cara dengan khabar-khabar tentang asma' sifat Allah dan berkenaan dengan keyakinan. Ketahuilah sunnya kebenaran yang nyata yang tidak bisa terbantahkan di dalamnya adalah menurut indah basair, orang yang punya ilmu, huwa madhhabus salaf. Itu madhhabus salaf. A'ni madhhabus sahabat tabi'in. Wa hana auradu bayanahu wa yaitu madhhab sahabat dan tabi'in. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya. Ya. wa baina burhanihi fa aqul. Nah, dalam di antara hal yang penjelasannya adalah fa aqul haqiqatu madhhab as-salaf huwa haqq indana. Haqiqatu madhhab as-salaf wal haqq wa wal haqq indana. Hakikat madhab as-salaf adalah yang benar menurut kami. Ya, ini sedikit. Kemudian setelah itu nanti akan disebutkan tentang pandangan-pandangan ulama tentang apa namanya? Ilkalam, ya. Karena dia perkataan Imam Syafi'i di sini, ini nukil lebih lho. Baik, kemudian saya ingin menyampaikan kepada antum semua, ya, berbagai hal yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, terutama nukulnya dari Imam Syafi'i di sini, beliau menukil perkataan para ulama-ulama tentang hal-hal seperti itu, ya, tentang hukum belajar ilmu kalam, ya. Baik, nanti kita akan sebutkan dalam karena saya tidak membahas tadi di sini sudah jelas ya apa namanya yang jelas dalam ini dalam menjelaskan tentang ijma' awam al-ilmi kalam. Tapi Imam Ghazali judulnya ini bagi orang awam, ya, nanti akan kita sebutkan ungkapan beliau secara beliau menyesal dalam pelajari ilmu kalam, akan ada pernyataan beliau nanti. Saya penasaran karena saya pernah membaca ini tapi saya lupa tempatnya, ya pas ungkapan ini gitu, ya, tentang melarang apa namanya pelajari ilmu kalam, ya. Pasnya di halaman berapa? Baik, nanti kita akan di sini kayaknya. Sip. Penasaran juga kita ingin melihatkan perkataan para ulama, ya, tentang hukum pelajari ilmu kalam. Tadi kita belum mempersiapkan di mana perkataan-perkataan ulama yang dinukil oleh beliau di sini, ya. Tapi dalam kitab ini penuh dengan perkataan para ulama yang tadi zamul kalam wa ahlihi. Baik, nanti kita sebutkan dalam itu iljamu awan ilmu kalam. Ada lagi kitab yang ditulis oleh Imam Asyuti, Imam Asyuti Asy-Syafi'i. Nah, ini sangat mengagumkan dan sangat akan mengherankan orang-orang di mana di sini Imam Asyuti mengumpulkan pendapat para ulama semua tentang ilmu kalam. Ya. Judulnya itu adalah Saunul Mantik. Saunul Mantik, ya. Nah, judulnya Saunul Mantik. Ya, judulnya adalah Saunul Mantik wal Kalam. An fannil mantiq wal kalam, ya. Nah, dan di sini akan dinukil nanti perkataan-perkataan. Sekarang sini tidak saya temukan tempatnya perkataan-perkataan yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali tentang peringatan para ulama tentang keharaman belajar ilmu kalam. Di kitab saya nanti ini lengkap di sini. Di sini cukup bagus untuk dibaca. Ya, untuk baca tentang bagaimana celah-celah para ulama salah tetap ilmu mantiq, ya. Itu berapa kitab ya yang saya sebutkan, ada berapa kitab lain. Di sini di halaman 96 atau Baqarah Rabi'ah ya, ini kitab saya nanti saya punya cuman enggak ketemu tadi tersimpan di mana ya. Tersimpan di mana saya punya cetakan lama memang udah tua tapi enggak tahu disimpan di mana keselip. Tadi juga ada kitab yang saya sebutkan tentang larang punya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang 620 Hijrah tentang bahkan tetap nyanyi-nyanyian tadi. Ini ketemu dia, ketemu, baru ketemu tadi. Ya, yang tadi saya bahas di episode yang ke-11. Ini episode ke-12 tentang ilmu kalam. Nah, di sini tabaqah Rabi'ah Imam Suyuti menukil di sini. Ini sebenarnya baru membagi bertabaqat-tabaqat, kemudian baru nukil perkataan ulama generasi tentang pelajar ilmu kalam. Suma qala at-tabaqah Rabi'ah wa akhraja fihi an Ishaq bin Isa. Qala sami'tu Malik bin Anas ya'ibu jidal. Ya, aku mendengar Malik bin Anas mengingkari ya mencela ilmu jidal, ilmu perdebatan. Wa yaqulama kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin aradana an narudda ma ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah setiap datang seseorang yang berjidal dari ahli jidal dari ajdal min rajul baik jidalnya dari yang lainnya kemudian dia menginginkan kita untuk meninggalkan aradana an narudda menuntut dari kita agar meninggalkan apa yang datang kepada kita dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Jibril dari Allah, kata Imam Malik. Ya. Kemudian juga dikatakan Ashab, Allah saya itu Malikan ya kul. Aku mendengar Imam Malik berkata, kulla jana rajun ajlam ini sama sebelumnya. Taib. Dan juga diwakilkan dari Malik. Wakil jangan Malik. Kala iya kum walidah. Kata Imam Malik, hati-hati kalian tidak ada bid'ah. Kila ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, wa mal bid'ah? Apa itu bid'ah? Kamu maksud? Kala al bid'ah alladhiya takalamuna fi asma'illah wa sifatihi. Alubia itu adalah orang-orang yang berdebat-debat yang bicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Wa kalamihi dan kalamnya Allah, wa ilmu Allah dan kuratnya Allah. La walas kutuna masa kata anhu sahabat. Mereka tidak diam tentang yang sahabat diam tentangnya. Wa tabi'un walahum bi asanim para tabi'in yang mengikuti mereka. Kemudian juga Imam Malik juga dinukil oleh Imam Suyuti di sini berkata, man talabin bil kalam tazandak. Orang penjali agama dengan melalui ilmu kalam, dia akan menjadi zindik. Ya, ini juga diriwayatkan oleh dari Imam Abu Hanifah. Karena pelafalan ini alhamdulillah sudah familiar dari kita dari dulu ya bagaimana ungkapan ulama tentang bahwa ini juga diriwayatkan dari Imam Hanifah apa yang mirip. Kemudian juga masih banyak ya disebutkan tentang ungkapan para ulama ya. Tentang apa namanya? Ungkapan Imam Malik ini panjang ungkapannya. Saya ingin memilih-milih buat antum ungkapan para ulama terutama Imam Syafi'i yang sangat penting bagi kita kan gitu ya. Karena mereka ini selalu mengaku bermadzhab Imam Syafi'i. Baik. Saya akan pilihkan buat antum ini ya. Dan juga sekali sebelum hikayat Imam Syafi'i kita lihat di sini ya. Perkataan Imam Abu Hanifah tabaqah khamisah disebutkan ini diriwayatkan dari Nuh al-Jami qala qultu Abi Hanifah, aku bertanya kepada Abu Hanifah, ma taqulu fi ma ahdatsanas, bagaimana pendapatmu tentang apa yang ahdatsanas, ya apa yang dibuat-buat oleh manusia, ahdats itu melakukan sesuatu yang baru ya, minal kalam yaitu daripada ungkapan ilmu kalam, maksudnya tentang fil arab, al-arab ini kan istilah-istilah ahlul kalam itu, mereka menamakan sifat-sifat Allah itu umpamanya kalau sifat al-yad, sifat al-ain itu arab gitu. Wal-ajsam. Ya, apa pendapatmu tentang itu? Faqala maqalatun falasifah. Itu adalah pendapat-pendapat orang filsafat. Alaika bil-athar. Hendaklah engkau pegang athar. Ya, athar sal wa tariq salaf. Dan hendaklah engkau pegang athar dan jalan salaf. Wa iyyaka wa kullu muhdatsin fa innaha bid'ah. Hati-hatilah kau segala perkara yang baru karena dia adalah bid'ah. Baik. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Qadi. Abu Yusuf berkata, wa akhiran Abi Yusuf, dia berkata, man talaba dina bil kalam tazandak, orang pelajari agama dengan kalam akan jatuh ke dalam zindik. Ya. Juga Abu Yusuf mengatakan, ilmu khusum wal kalam jahlun. Ya. Berilmu dengan ilmu kalam, khusuma bantah-bantah itu adalah kebodohan. Nah. Wa jahlu bil khusuma wal kalam, kebodohan tak ada ilmu-ilmu debat dan ilmu kalam itu adalah, itulah ilmu. Ya. Masih banyak perkataan-perkataan ini, maka saya sengaja ngambil perkataan Imam Suyuti ini, ya. Ini banyak ni perkataan pokok qadi'i. Menurut ulama-ulama tabi'in di sini menyebutkan. Baik. Saya sengaja ingin milihkan sedikit ya. Apa para ulama-ulama ini biar apa namanya tahu. Baik. Ini akan disebutkan dari ulama-ulama Syafi'i ya. Summa qala dzakara syiddat asy-Syafi'i 'ala ahli kalam wa inkarihi. Kemudian ya dijelaskan bagaimana tegasnya Imam Syafi'i terhadap orang ahli kalam dan pengingkarannya terhadap ilmu kalam itu. Wa akhraja min tariq Qarabisi, diwakilkan dari jalan Qarabisi. Qala Syafi'i, masih berkata, kullu mutakallimin al-kitab wa sunnah bahwa al-jiddu. Orang yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah itulah orang yang sungguh. Wa masiwa fa hadayan. Yang lain dari itu adalah kebingungan. Di luar dari Al-Qur'an Sunnah adalah kebingungan. Dan kemudian diwakilkan dari Yunus bin Abdul A'la, berkata Imam Syafi'i, la yuqalu lil asli lima wala kaifa. Ini tidak dikatakan bari al-asl masuk Al-Qur'an dan Sunnah maksudnya kenapa dan mengapa. Inama wa taslim lahu, tapi hanya menyerahkan, menerima sepenuhnya Al-Qur'an Sunnah itu. Kemudian juga bahkan dari Utsman bin Sa'id Al-Amati qala sami'tu Al-Muzani, ya murid Syafi'i berkata, yaqul kuntu anzuru fil kalam. Kata Muzani, aku dulu pernah mempelajari ilmu kalam qabla yaqdum Syafi'i, sebelum Syafi'i datang ke Mesir ya. Falamma qadima Syafi'i ataituhu fas'atu an mas'alatin fil kalam. Setelah Syafi'i pindah ke Mesir, aku bertanya kepada tentang hukum, tentang satu masalah tentang ilmu kalam. Faqala li tadri aina an, dia katakan li tadri, maka dia berkata, di mana kamu sekarang? Qultu ana fil masjid al-jami' bi fustat. Aku dalam masjid gitu ya. Faqala anta fitan, ya maksudnya engkau di luar. Apakah engkau di luar masjid, maksudnya satu tempat ibadahnya orang kafir? Wala Abul Qasim, wa taran mawdi bahril qadum la takadru sunnum. Jadi engkau berada dalam suatu gelombang yang bahaya, yaitu suatu taran ini maksudnya ada taran ini diibaratkan suatu tempat yang membahayakan di tengah laut Kalzum ya. Kemudian atau engkau ada di dalam suatu lain ya, Imam Syafi'i ditanya juga, apakah engkau melihat aku, ketika dia menjawab fi tanur, maksudnya di rumah ibadah orang Nasrani. Ayah bukan tanur, fi ataraan albis zinar ya. Saya lupa engkau yang pastinya beliau mengatakan. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa Imam Syafi'i mencela ilmu kalam tersebut. Kemudian setelah itu ya. Wa qala lahu anta taron, qala Abul Qasim, wa taron adalah tempat di yaitu yang sangat membahayakan tengah laut ya, maksudnya la takantas min husafina, tidak ada kapal yang lewat di situ menjadi selamat. Itu membahayakan, menunjukkan Imam Syafi'i menunjukkan bahwa di dalam dia berada dalam kondisi bahaya mempelajari ilmu kalam. Suma alqa ala masatin min al-fiqh, kemudian dia bertanya tentang masalah fikih. Fa ajabtu fiha, lalu aku jawab. Fa ada syai'an fa afsada jawabi, kemudian dia bantah jawabanku. Fa ahbabtu bi ghairi dzalika fa akhal syai'an fa afsada jawabi, aku jawab juga kemudian dia bantah lagi jawabanku. Fa ja'altu kullama ajabtu bi syai'an afsadahu, setiap aku jawab dia bantah. Suma qala li hadha al-fiqh alladhi fihi al-kitab sunnah, ini adalah ya fikih yang dipelajari oleh orang-orang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qaulun nas yadkhulu fi hadza, ya perkataan para manusia akan terjadi seperti ini, kata beliau. Fa kaifal kalam fi rabbil alamin, ya bagaimana kalau mencontohkan seseorang bicara tentang hukum fikih tidak berdasar Al-Qur'an dan Sunnah, betapa bahayanya, kata beliau. Bagaimana bicara tentang rabbul alamin ya tanpa berdasarkan apa? Fa kaifal kalam fi rabbil alamin alladhi zalal fihi kufrun, ya kesalahan dalam bicara ini ada membawa kekufuran. Fa taraktul kalam wa aqbaltu al fiqhi, kata Al-Muzani, setelah itu aku meninggalkan ilmu kalam dan aku belajar ilmu fikih. Kemudian juga dari ini dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qala, aku mendengar Muhammad bin Daud qala la afa fi dah Syafi'i kullahu annahu yatakallam fi syai' min al ahwa, ya tidak pernah saya mendengar Imam Syafi'i itu bicara sesuatu pun dari ilmu-ilmu mantik fil ahwa, ini maksudnya dalam pendapat-pendapat ahlul kalam dalam sabab ilahi, dan juga tidak disandarkan wala arafa bihi ma'abuhi li ahli kalam wal bidah, dan tidak wala arafa bihi, dan juga tidak mempelajari, dia tidak kenal ilmu itu, dan bersama dengan itu dia sangat benci kepada ahlul kalam dan ahlul bidah. Baik, kemudian ya Juga dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kana Syafi'i idza tsabata 'indahu al-khabar qalladahu. Imam Syafi'i bila sampai kepadanya dalil dari hadis Rasulullah SAW, dia pegang. Wa khairu khislatin kan fihi, yaitu adalah sifat yang terbaik dari Imam Syafi'i. Lam yakun yashahil kalam. Ya. Dan dia tidak pernah suka mempelajari ilmu kalam. Baik. Ini banyak sekali pendapat-pendapat yang dinukil oleh apa namanya? Oleh Imam Suyuti dari berbagai ulama. Kemudian ini ada hukmi ala al-kalam darbun bil jarid wa yutafu bil asyaib, masyhur sekali dari Imam Syafi'i dan itu dinukil seingat saya dalam kitab Ijamu Awam ini, yaitu Imam Syafi'i menyebutkan hukuman bagi orang pelajari ilmu kalam itu adalah dia dipukul dengan pakai sandal dibawa keliling kampung ya, kemudian dikatakan apa, hadza jazaa'u man aqbala 'ala al-kalam wa taraka al-kitab wa sunnah. Ini jabalas bagi orang pelajari ilmu kalam meninggalkan Al-Qur'an sunnah. Kalau enggak salah ada dalam kitab Ijamu Awam ini ya. Karena saya pernah membaca dan tempatnya saya kurang ingat sekarang dalam persilang kitab ini. Kemudian juga diwan dari Imam Syafi'i, ya, insan mungkin di sini pendapat-pendapat beliau dari tarikh Abi Dawud, Abu Sur, qala sami'na Syafi'i, Abu Sur yang murid Imam Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i, kami mendengar Imam Syafi'i berkata, ma min ahadin irtadal bil kalam fa'abla. Tidak ada seorang pun orang yang mempelajari ilmu kalam, dia akan beruntung. Ya. Berkata Imam Muzani juga, berkata, sa'atu Syafi'an masalatin min kalam. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ilmu masalah dan berhubungan dengan ilmu kalam. Faqala, sami'an syai'in idha akhtata fi kultu akhtata. Wala tasalina syai'in idha akhtata kultu kafarta. Kata Imam Syafi'i, tanyalah padaku sesuatu yang apabila engkau salah, aku katakan kepadamu engkau salah. Jangan engkau tanya kepadaku tentang sesuatu yang benar engkau salah, aku katakan kepadamu engkau kafir. Nah, ini tentang bahayanya belajar ilmu kalam, jelaskan. Kemudian juga diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, qala qali Syafi'i, ya. Syafi'i berkata padaku, ya Muhammad, idza sa'alaka rajulun an syai'in minka, fala tujibhu. Wahai Muhammad, jika seseorang bertanya kepadamu tentang ilmu kalam, jangan dijawab. Fa'ana idza insa'alaka an dia, ya, tapi kalau bertanya tentang hukum dia, faqultu dirhaman au dir au danikan, satu dirham atau satu danik ya, bungkus, qala al-akhta'ta, jika dikatakan engkau salah. Wa insa'alaka ilmu min kalam, fa zawalta qala laqad la fa qala laka kafarta. Jika engkau ditanya tentang sesuatu dari ilmu kalam, jika engkau salah, akan dikatakan engkau kafir. Ini bahayanya tentang Imam Syafi'i menyebutkan tentang belajar ilmu kalam. Kemudian juga Syafi'i menyebutkan, Syafi'i yakul, al-mira' fi din yuksil qalba wa yursud daga'in. Kata Imam Syafi'i dari Rabi' bin Sulaiman, murid beliau, ya, berdebat-debat dalam agama ini, ilmu kalam itu suka orang paling suka berdebat dalam agama. Ya, akan menimbulkan kasarnya hati, mengeraskan hati. Wahyu sudahkahin akan menimbulkan permusuhan. Ya. Kemudian juga Rabi' bin Sulaiman meriwayatkan qala li Syafi'i, ya, wahai nasihat masuk kepada Rabi' bin Sulaiman, ya, akbil minni salat asya. Terima dariku tiga hal. La takhudanna fi asbab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau pernah bicara tentang sahabat Rasulullah Sallam. Maksudnya perkara-perkara perselisihan antara sahabat. Fa inna khasmuka Nabi Sallallahu Sallam. Yaumul Qiyamah. Yang akan engkau hadapi untuk melawanmu adalah Nabi SAW pada hari kiamat. Wala tasthir kalam. Jangan engkau menyibukkan pelajari ilmu kalam. Fa inni qad atala'tu min al-kalam ala ta'til. Aku telah melihat perkataan dari al-kalam itu ada al-ta'til, mengingkari sifat-sifat Allah. Wala tashghal bin nujum. Fa innahu yajru ila ta'til. Dan juga jangan sibuk belajar ilmu nujum karena juga membawa kepada ta'til, mengingkari sifat Allah SWT. Dan ini masyhur dari Imam Syafi'i ya. Banyak sekali sebetulnya celahan Imam Syafi'i tentang ini. Kemudian juga ini diwariskan dari Muhammad bin Aziz al-Ash'ari, Sahibu Syafi'i berkata, qala Sahibu Syafi'i Imam Syafi'i berkata, madhab fi ahli kalam, ya, pendapatku tentang ahli kalam adalah takni'u ru'usihim siyaf, yaitu memukul kepala mereka dengan tongkat, ya, siyaf. Wa tashriduhum minal bilad, diusir dari negeri. Ini coba lihat, ya, sangat keras sekali Imam Syafi'i mempelajari ilmu kalam ini. Ya. Ini banyak sebetulnya sekali pendapat perkataan Imam Syafi'i dari sini. Ya, Itu sedikit tentang perkataan para ulama-ulama ya. Ini sangat banyak ya, yang mereka sudah mengakui bahwa mazhab mereka adalah mazhab al-kalam, ya, mujadalah. Makanya kalau mereka nanti kalau berkomentar tentang pelajari agama khusus dengan tauhid asma sifat, mempelajari nama dan sifat Allah, mereka pasti mengungkapkan ungkapan-ungkapan al-kalam, filsafat-filsafat al-kalam, jauh dari Al-Qur'an dan sunnah. Baik, masih banyak sebetulnya ungkapan para ulama di sini, itu sekian. Silakan rujuk kitab semantik kayak karya Imam As-Suyuti atau Ijma' al-Kalam karya Imam Al-Ghazali. Jadi bukan kitab Ibnu Taimiyah ya, bukan kitab Ibnu Taimiyah. Baik, mereka mengatakan bahwa ini adalah orang yang menggabung antara dalil akal dengan wahyu. Tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang menolak wahyu dengan akal mereka sebenarnya hakikatnya. Ya, saya punya juga tulisan kecil tentang hal ini. Mudah-mudahan bisa dicetak, yaitu Kashful Dalal Mangkaddam Al-Aql Ala Naql, yaitu membuktikan kesesatan orang yang mendahulukan akal di atas wahyu. Ya, yang dimaksud sini bukan berarti menolak akal, yaitu mendahulukan logika di atas wahyu. Nah, itu banyak sekali kitab-kitab yang membahas masalah itu. Ini kitab Tazul Anam Min Ilmil Kalam, ini dibahas sini efek buruk dari mempelajari ilmu kalam. Kemudian juga di sini membahas kitabnya adalah Mauqif Mutakallimin Min Al-Istidlal Bi Nusul Kitab Wa Sunnah Ardan Wa Naqdan, yaitu bagaimana pandangan ahlul kalam dalam beristidlal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Ini adalah Manhaj As-Salaf Wa Mutakallimin Fi Muwafaqatil Aql Wa Naql, yaitu perbandingan ya antara manhaj salaf dan ahlul kalam dalam memandang akal ya fi muwafaqatil aql wa naql, dalam masalah kecocokan akal dengan wahyu. Ini kita membahas masalah demikian. Dan Syekh Islam Taimiyah punya kitab yaitu 8 jilid, ambil di sana, Darut Ta'aruf sebelah itu. Ya. Darut Ta'aruf. Yes. Sebelah sini ujung, coklat. Ah, tuh yang itu. Ah, sampingnya. Ah, itu. Sip, Darut Ta'aruf. Ya. Nah. Ini kitab Darut Ta'aruf 8 jilid karya Syekh Islam Taimiyah, itu membantah berbagai pendapat-pendapat ahlul kalam yang suka mempertentangkan antara wahyu dengan akal. Ya. Maka adakah mereka lebih percaya pada akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian ini kitab-kitab ada berbagai munazara, ya, bagaimana mendebat orang-orang yang ahlul kalam bermunazara. Usul jidal munazara fil kitab wa sunnah, bagaimana pula pedoman-pedoman, ya, pokok-pokok untuk berdiskusi, berdebat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini juga kitab berbicara tentang Manhajul Al-Jadal Wal-Munazara Fi Taqrir Masalah Itiqad, yaitu bagaimana cara berdebat dan berdiskusi dalam masalah itiqad, ya. Nah, ini kita membahas masalah itu. Tadi terakhir kita ingin bicara apa? Penyesalan Ahlul Kalam. Lengkap sudah ya, ini jalan ulama, kita melarang segala macam. Kita akan lihat itu celaan penyesalan ahlul kalam dalam di akhir hidup mereka. Nah, baik. Yang pertama adalah perkataan Syastani dari ulama Asy'ariyah yang menyesal melakukan itu mempelajari ahlul kalam. Ya, ini disebutkan dalam kitabnya menukil perkataan lain atau perandia, tapi sebagian ulama menisbahkan perkataan ini kepada dia, ya, yaitu dalam kitab Nihayatul Aqdam fi Ilmi Al-Kalam, ya, punyanya Syastani, dia berkata menyebutkan bagaimana penyesalan dannya tentang belajar ilmu kalam tersebut. Dia berkata, "La umri laqad tuftul ma'ahida kullaha." Ya, dia bersumpah, ya, sungguh aku telah melalang buana ke berbagai pondok pesantren. Ha, ma'ahid lah. Wasirtu tarabai baina tilkal ma'alim. Aku berjalan dari kedua arah di antara tilkan ma'alim itu maksud ya kalau kita ya ma'alim ya tanda-tanda gitu ya. Dari dia maksudnya dia di sini adalah sudah menguasai banget berbagai pandangan-pandangan ahlul kalam, berbagai pemikiran-pemikiran itu maksudnya. Wasitu tarafai bainatil kalam alim. Falam ara illa wada kafahirin. Tidak ada hasil dari belajar ilmu kalam kecuali hanya meletakkan kafahirin, meletakkan tangan penyesalan di keningnya atau ala dzikrin atau begini. ya alazim au qari asini nadim sedang mana me apa namanya begini gitu nyesal menunjukkan penyesalannya atas ya kesibukannya hari-harinya sebelum ini dengan ilmu kalam. Nah ini mereka mengakui bagaimana mereka benar-benar menyesal ilmu kalam. Demikian pula Imam Razi Ar-Razi ya juga berkata ini lihat dalam Wafayatul Adyan Tabaqat Syafi'ah Kubra jilid 5 halaman 40 ya. Kalau yang tadi perkataan Sarstani ada kitabnya Nihatul Aqdam halaman 3. Kalau ini kata perkata Razi ini lihat di Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra yaitu halaman jilid 5 halaman 40. Ya. Ini jangan pula nanti ini dia perkataan Wahabi ya. Dia kitabnya Razi dia mengatakan disebutkan yang terjemah biografi Razi ini dalam Tabaqat Syafi'iyah mengatakan dia berkata ini nihayat iqdamil uquli iqalu ya. Finish kesudahan dari mendahulukan akal itu adalah kesesatan. Wa aktsaru sa'il alamin dalalu. Kebanyakan perjalanan orang-orang yang menggunakan akal dalam memahami wahyu, mendahulukan akal maksudnya adalah kesesatan. Wa ra'una fi wahsyatin min jusumina. Jiwa-jiwa kami merasa keasingan di dalam ini maksudnya gelisah di dalam tubuh mereka. Ghayatu dunana adan wa balu. Tidak ada hasil dari dunia kami kecuali adan, penyakit dan musibah. Nah, walam nastafid min bahsina tula umrina, tidak ada faedah daripada penelitian, pengkajian-pengkajian selama umur kami, siwa an jama'na, kecuali hanya kami mengumpulkan bihi qila wa qalu, katanya begini, dijawab begini, qila wa qala, dikatakan wa qalu, dan juga mereka berkata, itu hanya qila wa qalu, itu yang dapat kami kumpulkan, kata Imam Ar-Razi. Ya, silakan. Kalau antum masih belum percaya, bagaimana penyesalan-penyesalan mereka, ya. Laqad ta'amaltu turul kalamiyah, kata beliau, aku telah merenungkan berbagai apa cara-cara orang ahlul kalam ini wal manhaj falsafiyah juga manhaj orang falsafat famaraituha tashfi alilan aku tidak melihatnya yang dapat menyembuhkan penyakit wala tarwi ghalilan juga tidak menghilangkan haus atau menghilangkan dahaga waraitu aqrabat turuqi tariqal waraitu aqrabat turuqi tariqal Quran aku tidak melihat cara yang paling efektif yang paling dekat untuk mudah memahami adalah kecuali cara Al-Quran, jalan Al-Quran. Iqra'u fil isbati. Aku membaca dalam isbat, menetapkan sifat-sifat Allah, Ar-Rahman Ash-Istawa. Ya, katanya jalan berantara yang disebutkan Al-Quran. Ar-Rahman Ash-Istawa. Ilaihi as'adul kalimut tayyib. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang mulia. Ya. Kemudian waqra' fil nafi dan aku baca dalam nafi menanya mensucikan Allah di sifat-sifat yang kurang laisa ka mislihi syai. Nah. Kemudian wala yuhituna bihi ilma. Ini ayat menyerang tentang tanzih atau nafi. Wa man jaraba misla tajribati, orang yang pernah mencoba seperti apa telah aku coba, arafa misla ma'rifati. Dia akan tahu seperti yang aku tahu hari ini. Ya, dia akan merasakan akibat efeknya seperti yang aku alami hari ini. Itu kata Imam siapa? Imam Razi, ya. Baik. Ya, ini disebutkan ya dalam Tabaqat Syafi'i ya, Ibnu Qadi Syuhbah jilid 2 halaman 65 sampai 66. Ya, lihat di sana. Ya. Kemudian berkata pula Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Ya. Ini dari tokoh-tokoh al-kalam. Qul akhar minhum. Laqad khuttul bahral khadam. Aku telah menyelami laut yang dalam, yang luas. Wa tarak ahlal islam wa ulumam. Aku meninggal. Maksudnya dia menyelami berbagai ilmu-ilmu kalam maksudnya. Dan aku meninggalkan ya ahlal islam wa ulumahum. Ya, meninggalkan ahlal islam dan ilmu mereka. Wa khuttu fi ladhi nahawni anhu. Dan aku masuk kepada bagian yang aku dicegah dari itu oleh mereka untuk masuk ke dalamnya. Itu belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Wal'an illam yatadarakni Rabbi. Sekarang kalau seandainya Tuhanku tidak mengampuniku, ya, tidak menemuiku, memberikan kepadaku birahmatin minhu, dengan rahmatnya, ya, tidak memberikan rahmat kepadaku, fawailul lil fulan. Sungguh neraka wailah bagi fulan. Waha ana amutu ala aqidati ummi. Sekarang aku mati di atas aqidah orang tuaku atau ummi ini maksudnya adalah orang awam ya dalam perkata lain yaitu ajaiz nazabur dalam ungkapan yang lain ya. Dan ini disebutkan ya, Imam Ahmad Juwaini ini lihat perkataannya, yaitu Tabaqat Syafi'iyah karya Imam Subki ya, jilid 3 260 halamannya ya. Baik. Dan berkata lagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, "Aktsarun nasi syakkan indal mauti ashabul kalam." Manusia yang paling banyak ragu, bimbang ketika meninggal adalah orang ahlul kalam. Ya, orang ahlul kalam. Taib. Ya, itulah berapa ungkapan penyesalan-penyesalan dari ahlul kalam ya. Dan ungkapan Imam Ghazali ini bisa dilihat dari Syiar Alam Nubala dan juga Syarah Aqidah Tauhid Syiar Alam Nubala jilid 18 halaman 474 ya. Dan masih banyak sebetulnya penyesalan-penyesalan lain dari dari Ahlul Kalam. Seperti umpamanya berkata Al-Amin, "Am antun nazar fil kalam?" Aku benar-benar "Wa mastafatu minhu syai'an illa ma 'alaihi al-awam." Tidak ada yang aku dapatkan faedah sedikit dari kecuali apa yang hanya diyakini oleh orang-orang awam. Berkata pula Imam Al-Juwaini, "Ya ashabana la tastaghfir bil kalam." Wahai sahabat-sahabat kami, janganlah kalian sibuk mempelajari ilmu kalam. "Falau araftu anna al-kalam yablughu bi ma balagha mashtaghaltu bihi." Kalau seandainya aku tahu bahwa ilmu kalam ini akan membawa aku kepada apa yang aku terjerumus ke dalamnya, aku tidak akan pernah menyibukkan untuk belajar ilmu kalam ini. Ya. Dan masih banyak lagi, ya. Berkata Syamsuddin Al-Khasruh Syahi ya. Dan ini di antara murid-murid Razi berkata kepada salah seorang orang yang sedang masuk menemunya ketika dia dalam keadaan sakit. Dia bertanya kepada orang itu, dia ketika bertemu menghadapi ma'taqid, qala ma'taqid muslimun. Dia tanya kepada orang yang datang melihatnya, "Apa yang kau yakini?" "Aku yakin seperti yang yakini kaum muslimin." Faqala wa anta munsharihu sadri lidzalika mustayqinun bihi? Engkau tenang bahamu dengan itu dan yakin dengannya? Qala na'am, kata orang tadi. Faqala ushkurullah ala hadhi nikmah, bersyukurlah terhadap nikmat ini. Lakinni wallahi, ya, tapi aku demi Allah, ma adri ma ta'kid, aku enggak tahu apa yang aku yakini. Maka lihat ya, dia katakan Allah tidak di atas, tidak bahwa Allah tidak laisa fil jihad. Lalu kamu nyeru Allah kemana? Ada Tuhan yang kamu sembah enggak pun enggak. Ketika ditanya oleh anakmu, kemana kita minta kepada Allah, enggak tahu dia kan toh. Sedangkan Al-Qur'an jelas-jelas Allah bersifat ulu. Makanya kadang-kadang orang ini tanpa disadari ya, mereka-mereka mengingkari ulu Allah ya. Kadang-kadang ketika dalam berceramah tak sengaja ya, walaupun mulutnya berbeda, hatinya tetap menggerakkan jarinya ke arah langit. Allah, tetap mengangkat tangan ke Allah. Ini lucunya mereka. Jadi fitrah mereka enggak bisa berbohongi, gitulah kira-kira. Jadi inilah ya sedikit penjelasan-penjelasan kita bagaimana ya penyesalan-penyesalan dari ahlul kalam di akhir umur mereka. Demikian, terima kasih. Jumpa kita kali ini. Semoga dapat mengambil faedah. Ya, saya memang agak terburu-buru ya menyampaikan sedikit. Semoga hal-hal yang sedikit ini dapat dipahami. Ya, tak perlu panjang-panjang lah. Semuanya sudah jelas bagaimana referensi dari kita, kitabnya bisa dibaca di sana. Ya, tidak mungkin kita urai kepada panjang-panjang lah. Ya, bagi orang yang ingin kebenaran, dia akan mencoba menelaah pendapat ulama terkhusus. Baca kitab yang sangat sederhana, Sunul Mantik karang Imam Suyuti, Ijam Mu'awan Ainul Kalam, kita kira enggak besar-besar, Tahnun Nadhafi Kutubil Kalam karang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Akalau ingin yang lebih besar adalah Zamul Kalam wa Ahlihi, karyanya siapa? Karyanya Imam Abil Ismail Harawi yang wafat 481 Hijriah. Terima kasih teman-teman, itu yang kita bahas kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati antum ya, dan juga ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian antum. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.